Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahumma yassir wa'in. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan sebagai mukaddimah, kita akan mengenal pembagian surat yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh para ulama dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kita bisa mengetahui bahasanya ini adalah surat Makkiyah atau ini surat Madaniyah berdasarkan riwayat yang sahih dan keterangan dari para sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak menjelaskan surat ini Makkiyah, surat ini Madaniyah. Beliau tidak menjelaskan hal itu. Namun kita bisa tahu ini surat Makkiyah, ini surat Madaniyah ketika sahabat bercerita. Bahasanya surat ini turun di sini, surat ini turun di sini, yang ini turun ketika peristiwa ini. Dari situlah kita bisa tahu ini masuk kategori apakah masuk surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hal itu? Dan beliau tidak menunjukkan ini Makkiyah, ini Madaniyah. Dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, beliau mengatakan, walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qaulun. Tidak dijumpai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang mana Makkiyah, mana Madaniyah. Li'annahu lam yu'mar bihi, karena beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan itu. Walam yaj'alillahu ilmu dzalika min fara'idil ummah, dan Allah juga tidak menjadikan pengetahuan tentang mana Makkiyah dan mana Madaniyah termasuk di antara ilmu yang wajib untuk diketahui oleh umat. Wa in wajaba fi ba'dihi ala ahli ilmi ma'rifatu tarikh an-nasikh wal mansukh, meskipun menjadi kewajiban ulama, meskipun menjadi kewajiban ulama mengetahui sejarah urutan nasikh dan mansukh. Dan itu salah satunya dibantu dengan keberadaan surat Makkiyah atau pengelompokan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Faqad ya'rifu atau faqad yu'rafu dhalika bighairi nasir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memungkinkan untuk diketahui meskipun tidak pernah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan melihat urutannya dan kemudian kesesuaian hukum yang ada di sana. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara hikmah kita mempelajari pembagian surat ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah adalah kita bisa mengetahui nasikh dan mansukh. Mana surat yang menghapus atau ayat yang menghapus dan mana ayat yang dihapus. Ketika di situ ada kontradiktif dalam masalah makna. Karena salah satu di antara metodologi yang digunakan oleh para ulama ketika ada dua dalil yang saling bertentangan kandungannya, maka di situ ada tiga tahapan yang dilakukan. Tahapan yang pertama adalah diupayakan dilakukan kompromi yang disebut dengan tahapan al-jama', yang disebut dengan tahapan al-jama'. Dan ini tahapan yang menjadi urutan pertama. Maka diupayakan untuk dilakukan al-jama', dilakukan kompromi agar semua ayat dan semua dalil bisa diamalkan secara bersamaan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan nasakh, yaitu menganggap bahasanya ayat kedua yang turun menjadi penghapus bagi ayat yang pertama. Dan ini urutan yang kedua, karena ketika nasakh dilakukan berarti membuang salah satu atau tidak memberlakukan makna salah satu dalil. Dan Kaidah mengatakan al-jam'u muqaddamun 'alan naskhi. Kompromi itu lebih didahulukan daripada metode nasakh. Jika metode nasakh tidak memungkinkan, maka dilakukan metode yang ketiga, yaitu metode at-tarjih, menguatkan salah satu berdasarkan indikasi yang lebih mendekati. Dan dengan kita mengetahui ini, maka sekiranya kita membaca satu ayat yang itu kelihatannya maknanya tidak sejalan dengan ayat yang lain, kita bisa menyimpulkan bahwasanya berarti di sini terjadi nasakh dan mansukh. Nah, dari mana kita tahu terjadi nasakh dan mansukh? Salah satunya adalah dengan melihat urutannya. Lalu mengenai definisi makiyah dan madaniyah. Definisi yang ma'ruf di masyarakat, mereka sering mengartikan makiyah dan madaniyah. Untuk makiyah adalah surat yang turun di Mekah, sementara madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Dan ini salah satu di antara pendapat ulama. Namun ada pendapat yang lebih mendekati, yang lebih kuat, dan itu pendapat jumhur ulama, jumhur ahli Quran. Mereka memberikan definisi bahwasanya perbedaan antara makiyah dan madaniyah adalah surat makiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk di dalamnya adalah ketika beliau sedang di perjalanan menuju hijrah atau di perjalanan hijrah menuju Madinah. Dimasukkan dalam kategori surat makiyah. Sedangkan surat madaniyah berarti kebalikannya, yaitu surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam safar beliau, baik safar ke kota Mekah maupun safar ke kota-kota yang lainnya, termasuk ayat yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk, berada di Hudaybiyah dan tempat-tempat yang lainnya, itu disebut dengan surat madaniyah selama dia turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan definisi ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan makiyah dan madaniyah itu bukan karena tempat, tapi perbedaannya adalah karena waktu. Dan ini pendapat yang lebih mendekati. Karena kalau perbedaannya karena tempat, makiyah turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah, berarti ayat yang turun di selain Mekah dan Madinah nanti tidak punya nama. Dan itu bagian dari konsekuensinya. Karena itulah para ulama yang membagi makiyah dan madaniyah berdasarkan tempat. Mereka menyebut untuk yang turun di Tabuk, yang turun di Taif atau yang turun di daerah-daerah yang lain tidak dikasih nama. Karena tidak ada istilah ayat Tabukiyah atau ayat Taifiyah. Tapi adanya adalah ayat makiyah atau madaniyah. Dan yang lebih tepat adalah pendapat jumhur bahwasanya perbedaan makiyah dan madaniyah itu lebih kepada perbedaan karena waktu. Di mana makiyah turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, termasuk di dalamnya adalah ketika turun di perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Sedangkan madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk semua safar yang beliau lakukan setelah beliau hijrah. Sehingga ayat yang ma'ruf yang kita kenal sebagai ayat yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada dan ma'ruf di masyarakat itu adalah ayat yang terakhir, meskipun sebenarnya ini bukan ayat yang terakhir menurut pendapat yang kuat, yaitu firman Allah taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah pada waktu haji wada. Dan Arafah termasuk di Mekah. Tapi para ulama menggolongkan ayat ini sebagai ayat madaniyah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ka'bah pada waktu pada waktu kejadian Fathu Mekah. Namun para ulama menggolongkan ini sebagai ayat madaniyah. Demikian ulang firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina." dan yang lainnya. Karena dari sini perbedaannya terkait masalah waktu dan bukan masalah tempat. Dan masih banyak beberapa ayat yang lain yang dia diturunkan oleh Allah ketika Nabi SAW berada di Mekah, atau ketika Nabi SAW melakukan perjalanan di luar Madinah setelah hijrah, dan para ulama menggolongkannya sebagai ayat Madaniyah dan bukan ayat Makkiyah. Wallahu ta'ala alam. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh para ahli Quran untuk bisa mengetahui ini apakah Makkiyah ataukah Madaniyah, karena di mushaf yang kita miliki di situ sudah ditentukan di awal atau sudah disebutkan di depan. Misalnya surat A ini Makkiyah, surat B ini Madaniyah. Ya. Sehingga kita bisa tahu ini Makkiyah dan ini Madaniyah. Meskipun untuk sementara kepentingan kita terhadap Madaniyah dan Makkiyah, bagi Anda yang tidak berkecimpung langsung dalam penggunaan ayat sebagai dalil, mungkin hanya sebatas bisa dijadikan sebagai pengetahuan dan wawasan bahwasanya ayat ini masuk Makkiyah, surat ini masuk Makkiyah, surat ini masuk Madaniyah. Tapi bagi para ulama yang berkepentingan untuk menjadikan ayat sebagai dalil, dia bisa mengetahui ini Madaniyah, yang ini Makkiyah. Salah satu di antara fungsinya adalah dalam masalah nasakh dan mansukh sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada kitabullah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha kita selalu mengenalinya sebisa mungkin. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kaum muslimin yang ingin bergabung, kami persilahkan di nomor seperti biasa 0812 2444 3344. Baik, sambil menunggu penelpon, kita akan bacakan ada satu telepon yang masuk, kita angkat dulu. Baik, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Mantep dari Surabaya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ustaz mau bertanya, saya kan kerja di rumah sakit. Untuk kondisi yang sekarang itu kan jaganya dibagi 4 shift, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, terus per 6 jam, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukum sholatnya, Ustaz? Karena kita kan waktu dinas itu memakai pakaian APD lengkap. Terus untuk persiapan jaganya kan butuh waktu, Ustaz, untuk memakai alat pelindung diri itu. Baik. Apakah sholatnya di jamaah atau sesuai dengan waktunya, Ustaz? Baik, yang shift berapa yang dia berbenturan dengan waktu sholat? Biasanya itu yang shift jam 12 siang sampai jam 6 sore, Ustaz. Terus jam 6 sore sampai jam 12 siang. Biasanya itu kan kita menunggu operan dulu, jadi butuh waktu jeda agak lama, sehingga kadang kita tuh nggak nuntut untuk melakukan sholat maghrib ataupun sholat asarnya, kadang wudhunya batal dulu gitu loh, Ustaz. Baik. Baik, cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita coba lihat pertanyaan yang pertama. Beliau sebagai tenaga medis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi para tenaga medis kita dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka atas perjuangannya membantu kaum muslimin terutama di era seperti ini. Bagi mereka yang kerja di suasana seperti ini yang menggunakan APD sementara harus berbenturan dengan waktu sholat, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah melaksanakan sholat sebelum pemakaian APD. Jika itu bisa dilakukan, maka silakan dilakukan. Misalnya Anda yang bekerja di shift siang, tadi sudah disebutkan jam 6 sampai jam 12, kemudian jam 12 nanti sampai jam 6 sore, kemudian dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, jam 12 malam sampai jam 6 pagi dan begitu seterusnya. Berarti yang berbenturan adalah di sip kedua dan sip ketiga. Pengaturannya, yang pertama, jika Anda bisa menggunakan atau bisa sholat sebelum memakai APD, maka segera lakukan sholat. Misalnya yang shift jam 12 sampai jam 6, berarti bisa melaksanakan sholat duhur sebelum memakai APD. Terus bagaimana dengan sholat asarnya? Sementara tidak mungkin kita atau sangat kesulitan kita menjaga wudhu dari mulai duhur sampai asar. Untuk sholat asarnya, jika Anda bisa sholat dengan menggunakan APD, APD dilepas sementara, kemudian wudhu, terus sholat asar dengan memakai APD, dan protap itu tidak dilarang secara medis, maka silahkan Anda lakukan seperti ini. Sehingga ketika masuk waktu asar, Anda lepas APD, Anda wudhu, kemudian langsung dipakai lagi, terus sholat. Jika ini diperbolehkan oleh pihak rumah sakit, dan secara prosedur rumah sakit ini diizinkan, protokol ini boleh, maka silakan dilakukan. Tapi kalau ini tidak boleh, oh itu bisa berbahaya. Karena APD itu ya sekali pakai selama satu shift kerja. Sehingga tidak bisa bongkar pasang seperti ini. Kalau tidak bisa bongkar pasang seperti ini, maka Anda bisa sholat secara jamak. Sehingga waktu sholat duhur sekaligus jamak asar, tapi tidak kosor, jamak saja. Nah, selesai jamak duhur asar, memakai APD dan lanjutkan bekerja. Demikian pula bagi mereka yang berada di shift yang ketiga, yaitu masuk jam 6 sampai jam 12 malam. Kalau dia memakai APD sebelum masuk maghrib, maka dia nanti sholat maghribnya dijamak dengan isya. Tapi kalau dia memakai APD setelah masuk maghrib, berarti sholat maghrib dulu, lalu memakai APD, kemudian dia lanjutkan tugas sampai jam 12, nah jam 12 masih masuk waktu isya, maka setelah dilepas, kerjakan sholat isya. Maka diatur dengan cara seperti tadi ya. Jika tidak mungkin dilakukan tepat waktu, seperti sholat asar, Anda mengerjakan sholat asar jam 6, itu tidak mungkin. Maka Anda kerjakan sholat asarnya dijamak dengan duhur. Tapi kalau masih memungkinkan untuk dikerjakan di waktunya, maka silakan ditunggu dan nanti dikerjakan di waktunya. Ini yang lebih kita sarankan daripada sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa di mana? Ibu Susilowati, Panangkaraya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait zakat mal, salah satu penerimanya adalah seorang yang miskin. Untuk sekarang ini, apakah orang yang memiliki rumah, dia juga memiliki motor, tapi penghasilannya itu pas-pasan, itu masuk kategori miskin Ustaz? Penghasilannya pas-pasan. Pas-pasan. Dalam karena arti dia bekerja serabutan. Baik. Ya, terus yang kedua Ustaz terkait tentang safar. Karena saya adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan keluarga, saya membangun perusahaan bersama suami. Kondisi suami yang sudah sering sakit-sakitan mengharuskan saya yang mengambil alih perusahaan. Dalam beberapa tahun ini saya sering mengadakan safar tanpa ditemani makhluk. Itu solusinya gimana Ustaz? Baik. Cukup Ibu? Cukup ya, terima kasih Ustaz. Baik, kita pertama akan membahas tentang batasan orang miskin yang berhak menerima zakat. Miskin, definisi yang ma'ruf di kalangan para ulama adalah mereka yang punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya atau tidak cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang dia tumpangi bersama Musa alaihissalam, maka Musa mengingatkan, wah ini kamu melakukan tindak kejahatan, perbuatan kriminal, nanti kita bisa tenggelam. Apa kata Khidir? Ammas safinatu fakanat lima sakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu milik orang miskin, yang dia bekerja mengangkut orang di laut. Sehingga ini menunjukkan bahasanya si miskin ini punya pekerjaan. Dan disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi sebagai orang miskin. Karena itu para ulama mengatakan, miskin adalah orang yang punya pekerjaan, tapi pendapatannya kurang, sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara normal. Karena itu acuannya bukan dia punya rumah atau tidak punya rumah, tapi apakah kebutuhannya cukup, apakah penghasilannya cukup untuk menutupi kebutuhannya ataukah tidak. Kalaupun dia punya rumah dan penghasilannya kurang dengan rumah yang bukan rumah, tentu saja bukan rumah yang mewah ya. Kalau rumah yang mewah berarti dia harus jual rumahnya. Kalau dia misalnya punya rumah, dan orang miskin di masa silam punya rumah, orang miskin yang tinggal di Madinah, orang asli Madinah, mereka punya rumah. Atau orang miskin di beberapa daerah yang lain, asli di situ, dia punya rumah, tapi pendapatannya kurang. Kalau pendapatannya kurang, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua, posisi Anda seorang wanita yang mengambil alih perusahaan keluarga, sehingga harus melakukan safar, dan ketika safar tidak ditemani mahram, ya tentu saja ini perbuatan yang terlarang. Karena itu solusinya adalah Anda ditemani oleh mahram Anda, anaknya atau saudara lelakinya, atau siapapun yang menjadi mahram Anda yang bisa dipercaya untuk menemani Anda. Dan kalau misalnya itu tidak bisa, maka mungkin Anda bisa menunjuk seorang direktur atau siapa yang bisa Anda jadikan sebagai orang kepercayaan untuk kemudian menggantikan posisi Anda ketika keluar kota, dan Anda tetap mengatur perusahaan yang ada di dalam yang tidak sampai safar, sementara kalau keluar bisa diwakilkan ke yang lain. Ini solusi yang bisa kita berikan. Nah, masalah pertimbangan apakah itu memungkinkan ataukah tidak, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan suami untuk memilih mana yang lebih mendekati dan lebih mudah, apakah melakukan safar ditemani mahram ataukah menunjuk seseorang sebagai direktur yang nanti berfungsi untuk menjadi kepanjangan tangan ketika melakukan tugas di luar kota. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya pertama mengenai harta ribawi, Ustaz. Apakah diperbolehkan harta ribawi dari simpanan di bank syariah digunakan untuk menolong saudara-saudara pada saat kondisi seperti ini, dan tidak diingin untuk apa, fasilitas umum kan? Jadi, bukan fasilitas umum, tetapi dipakai untuk membantu saudara-saudara yang terkena dampak wabah ini. Baik, maksud Bapak bunga yang Bapak dapatkan di tabungan ya? Ya, tabungan dari bank syariah. Baik, cukup Bapak? Yang kedua, selama ini kan mungkin dari kalang ini mengenai sirah ya, sirah. Bagaimana menyikapi pandangan orang di luar kita yang menganggap bahwa Islam itu disebarkan dengan perang gitu, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, untuk yang pertama mengenai posisi harta riba. Posisi harta riba, bolehkah diberikan kepada orang yang terdampak COVID saat ini, yang mereka mungkin kehilangan pekerjaan atau yang lainnya? Wallahu ta'ala alam, ulama berbeda pendapat dalam masalah bagaimana cara menyelesaikan harta riba. Sebagian ada yang mengatakan hanya boleh untuk fasilitas umum. Sebagian ada yang mengatakan yang penting pokoknya tidak ada di rekening kita, tidak ada di dompet kita, ibarat seperti orang membuang najis. Dan insya Allah pendapat kedua ini inilah yang lebih mendekati. Sehingga para ulama mengatakan boleh memberikan harta riba untuk individu tertentu, seperti fakir miskin, mereka dikasih karena mereka adalah orang lain, sehingga harta itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kita. Maka boleh juga Anda berikan kepada orang-orang yang dia terdampak COVID atau orang miskin yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana menanggapi komentar orang yang mengatakan bahwasanya Islam ini disebarkan melalui peperangan? Yang benar, Islam disebarkan melalui dakwah. Dan salah satu di antara pengaruh dari dakwah adalah adanya bentuk kekerasan sebagai cara agar orang mau menerima. Karena dakwah itu bertingkat. Dakwah itu bertingkat. Ada yang tingkatan yang paling bagus adalah disampaikan dengan lemah lembut, kemudian agak sedikit keras, ada intimidasi, dan puncaknya adalah dengan kekerasan maksimal, yaitu sampai terjadi peperangan. Dan Nabi SAW menyebarkan dakwah Islam secara bertahap seperti itu. Pertama beliau sampaikan dengan lemah lembut, Raja Romawi dikasih surat menyampaikan kepada, beliau sampaikan kepada mereka agar mau masuk Islam dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama paganisme, dan kamu tetap akan jadi raja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud untuk menguasai kerajaan Romawi. Beliau bukan bermaksud untuk jadi raja Romawi. Kamu bisa tetap jadi raja namun dengan syarat masuk Islam bersama seluruh rakyatmu. Beliau juga kirim surat yang sama ke Persia, ke Mesir, Mukaukis, dan beberapa daerah yang lainnya. Sebagian ada yang menerima seperti Raja Najasyi, namun rakyatnya tidak mau menerima. Sebagian ada yang menerima tapi malu menyatakan, sehingga dia mati dalam kondisi kafir seperti Heraklius, Raja Romawi. Sebagian ada yang menolak, dan bahkan surat Nabi SAW disobek-sobek seperti Raja Persia. Dan sebagian ada yang menghormati beliau dengan mengirim hadiah kepada beliau seperti Mukaukis, Raja Mesir. Dan aneka sikap yang lainnya. Kemudian ketika mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW, mereka dikasih ancaman. Kalau tetap tidak mau menerima dakwah ini, tidak mau masuk Islam, maka kami akan memberikan beban kepada kalian seperti ini. Misalnya mereka akan dimintai untuk membayar jizya. Dan jika tetap tidak mau menerima dakwah, barulah dilakukan pilihan yang terakhir, yaitu dengan cara yang lebih keras. Sama seperti ketika kita mendidik. Sehingga manusia mendidik manusia. Orang soleh, yaitu Nabi SAW dan para sahabat, beliau mendidik siapapun manusia yang ada di sekitarnya. Manusia mendidik manusia. Nah, ketika manusia mendidik manusia, tahapan mendidik seperti tadi. Disampaikan secara lemah lembut. Kalau tidak bisa, pakai intimidasi. Kalau tidak bisa lagi, baru dilakukan kekerasan. Dan andaikan dalam suasana perang kok mereka menyerah, lalu mau masuk Islam, maka mereka tidak dibunuh. Karena itulah ketika Usama bin Zaid radhiyallahu an, pada waktu dalam situasi perang, beliau melihat ada orang musyrik yang dia banyak membunuh kaum muslimin, akhirnya oleh Usama orang ini dikejar. Begitu tahu dikejar Usama, dia lari. Lari, lalu oleh Usama dikejar bersama satu orang Ansor. Sehingga yang ngejar dua orang. Lari sampai akhirnya dia terpojok di sebuah tempat, sudah gak bisa lari kemana-mana. Orang ini kemudian mengucapkan, La ilaha illallah. Usama menganggap, ini hanya sebatas untuk melindungi diri. Jadi ini gak ikhlas ketika mengucapkan La ilaha illallah. Akhirnya tetap dibunuh oleh Usama. Orang Ansar tadi diam, senjatanya langsung diturunkan. Karena dia tahu orang ini sudah mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga dari ijtihad antara orang Ansar dan Usama bin Zaid ini, dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu beliau lebih menilai ijtihadnya orang Ansar lebih benar dibandingkan Usama. Bahkan Usama dimarahi. Fakaifa bila ilaha illallah, fakaifa bila ilaha illallah. Apa yang bisa kamu jawab untuk La ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Apa yang bisa kamu jawab untuk La ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Berkali-kali beliau sampaikan seperti itu. Dalam riwayat yang lain, Usama mengatakan, Ya Rasulullah, dia melakukan seperti itu hanya untuk melindungi dirinya. Lalu jawab Nabi SAW, Hala syakakta sadra? Hala syakakta sadra? Kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Yang itu bukti bahwasanya tugas dakwah ketika orang dalam kondisi dikerasi, dalam rangka untuk dididik, lalu dia menyerah dan dia mau menerima, maka dia tidak boleh diganggu. Karena itu betul bahasanya, salah satu di antara kejadian yang tidak kita ingkari adalah adanya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan non muslim. Tapi ingat, itu bagian dari cara dakwah. Sebagaimana orang ketika mendidik, maka salah satu di antara tahapannya adalah dengan melakukan kekerasan. Ketika tahap pertama dia enggak mampu, tidak mau menerima, tahap kedua dia enggak mau menerima, maka tahap yang ketiga adalah dengan kekerasan. Allah ajarkan hal ini juga berlaku dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ketika seorang istri tidak mau taat kepada suaminya, maka suami diminta fa'idhuhunna, nasihati dia. Kalau dinasihati tetap enggak mau menerima, maka wahjuruhunna fil madaji. Tahapan yang kedua adalah dikasih ancaman. Dengan cara apa? Enggak diajak ngomong. Ya. Dia dihajar, dia diboikot sehingga tidak tidur bareng, enggak diajak ngomong. Kalau ini tetap enggak mempan, baru yang ketiga adalah wadribuhun, boleh dipukul. Sehingga yang namanya metode kekerasan itu ada dalam setiap aktivitas pendidikan yang kita lakukan, baik skala yang kecil seperti dalam keluarga dengan anak atau dengan keluarga, atau skala yang lebih besar misalnya dengan sesama kaum muslimin, ya, santri yang bandel dinasihati, gak mempan dikasih ancaman, tetap gak mempan dihukum pukul, dihukum kekerasan. Atau skala yang lebih besar lagi, skala antar agama, ketika kaum muslimin mereka mendakwahkan Islam, memberikan pendidikan tentang kebenaran Islam kepada orang lain, maka dia sampaikan dengan lunak. Ketika enggak mampu, ya, dikasih ancaman. Dan pada puncaknya, ketika mereka tetap melawan, maka boleh dilakukan kekerasan yang lebih. Dan kekerasan antar sesama umat itu bukan cuma pukulan, tapi peperangan. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh agama yang lain. Seperti yang Anda saksikan, ya, tentang keberadaan agama Nasrani di Indonesia. Agama Nasrani di Indonesia, siapa yang membawa? Para penjajah. Penjajah datang ke Indonesia dengan tiga misi, ya, 3G, ya. Salah satunya adalah gospel, yaitu menyebarkan ajaran Tuhan. Akhirnya tersebarlah agama Nasrani di Indonesia. Selain mereka juga punya misi untuk menanamkan kekuasaan dan merebut kekayaan bangsa ini. Anda bisa perhatikan, berarti ini juga tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, ini juga dilakukan oleh agama yang lain. Seperti yang ada di negara-negara yang lain juga sama. Wallahu ta'ala alam, sehingga ini bukan hal yang masalah, karena itu bagian dari konsekuensi ketika pendidikan itu dilakukan. Wallahu alam. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk pertanyaan melalui WA, silakan. Pertanyaan dari sahabat Sabda TV, Mugi Aji. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Salat Lailatul Qadar biasa atau Lailatul Akbar, apa bedanya dan bacaannya suratnya apa-apa aja? Berapa rakaat dan bolehkah dilaksanakannya setelah tahajud? Salat Lailatul Qadar atau Lailatul Akbar, bacaannya apa saja? Terus jumlah rakaatnya berapa? Wallahu a'lam. Beberapa referensi yang saya miliki yang membahas tentang masalah kumpulan salat-salat sunnah dalam agama ini, dalam Islam, kita tidak menjumpai istilah salat Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar, tapi kita tidak menjumpai ada istilah salat Lailatul Qadar. Karena yang dimaksud salat Lailatul Qadar adalah salat yang dikerjakan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, yang jadi masalah, kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar agar kaum muslimin selalu berusaha untuk rajin beribadah kepada Allah di sepanjang malam Ramadan, terutama di 10 malam yang terakhir, dengan harapan besar agar mereka bisa mendapatkan salah satu di antara 10 itu, adalah salah satunya adalah Lailatul Qadar. Nah, karena kita tidak tahu, terus bagaimana bisa berniat salat Lailatul Qadar sementara kita tidak tahu waktunya? Ya pokoknya tiap malam saja salat Lailatul Qadar. Berarti kalau dia dikerjakan di selain Lailatul Qadar, artinya salat ini dikerjakan bukan pada waktunya. Terus apa manfaatnya salat yang dikerjakan bukan pada waktunya? Bukankah itu kesia-siaan? Andaikan ya, di antara syarat salat Lailatul Qadar adalah harus dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti kalau tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu kan sama halnya dengan orang mengerjakan sholat duhur di luar waktu duhur, sholat asar di luar waktu asar. Wallahu alam. Karena itu mengenai keberadaan sholat Lailatul Qadar, wallahu alam, kami tidak menjumpai dalam referensi yang membahas tentang hal tersebut, sehingga tidak ada istilah sholat khusus Lailatul Qadar. Adanya adalah memperbanyak ibadah di sepanjang Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar? Karena kita tidak tahu, berarti perbanyak ibadah di sepanjang waktu-waktu yang itu memungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Maka Anda bisa perbanyak ibadah di malam 20, malam 21, malam 22, dan begitu seterusnya. Sampai malam yang terakhir Ramadan. Nah, kita berharap semoga dari sekian banyak ibadah yang kita kerjakan di rentang 10 hari ini, salah satunya ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang itu kata Allah Ta'ala, khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Wallahu a'lam. Sehingga mengenai tata caranya sama seperti kita sholat tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak ada perbedaan dengan ibadah yang lainnya. Nah, baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz, dari Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Ustaz mengenai status kehalalan suatu makanan. Jadi kita misalnya suka berbelanja di supermarket gitu Ustaz ya. Yang kita misalnya kayak misalnya kue atau makanan ringan atau apapun yang tidak ada label halalnya gitu Ustaz. Apakah setiap makanan yang tidak berlabel halal itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan, atau kita bisa baca dari komposisi makanan tersebut? Jadi kalau misalnya tidak ada bahan-bahan yang haram, jadi kita boleh beli atau kita boleh konsumsi, atau bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita berbelanja ke tempat makan atau ke toko yang menurut cerita yang beredar itu, kalau dari orang-orang misalnya dia tuh ada apa tuh, ada pelarisnya, ada dukunya gitu, apa boleh nggak kita makan di sana gitu Ustaz, atau kita hiraukan aja gitu Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, status makanan yang tidak ada label halal dari MUI, apakah boleh dikonsumsi? Ada banyak sekali, mungkin ribuan makanan yang tersebar di negara kita yang dia tidak memiliki label halal dari MUI maupun izin dari BPOM maupun yang lainnya. Anda bisa datang ke pasar, di situ ada getuk, ada pukis, ada cilok, ada cenil, ada apa lagi, dan aneka makanan dan jajaran pasar, ada klepon. Kalau itu kita kumpulkan semuanya, sama sekali gak ada label halal. Boleh gak untuk dikonsumsi? Jawabannya boleh. Warung-warung pinggir-pinggir jalan, warung-warung, kalau di sana warung Tegal misalnya yang ada di Jakarta, atau warung Padang yang ada di sekitar kita, mereka tidak menempelkan label halal. Karena itu, untuk masalah nilai kehalalan, indikatornya, satu, melihat mayoritas penduduk. Jika mayoritas penduduknya muslim, maka hukum asalnya adalah makanan itu halal. Satu. Yang kedua, dengan melihat komposisi. Kalau kita tahu makanan ini apa? Getuk. Oh, bahannya getuk sokotelo ya, bahannya ubi. Tidak ada istilah ubi halal, ubi haram. Maka Anda bisa langsung yakin ini pasti halal. Kalau bahannya sembelian, daging dan seterusnya, maka lihat, jika kita tinggal di negara yang mayoritas muslim, kita husnudzon, pasti ini disembelih secara syar'i. Demikian pula untuk yang lainnya. Tayyib. Tapi kalau kita tinggal di negeri yang mayoritas kafir, seperti negara-negara kafir, maka makanan halal dan haram salah satunya adalah dengan melihat komposisi. Kedelai itu jelas halal. Kemudian apalagi makanan-makanan yang dia tidak ada campuran binatang, itu jelas halal. Tapi kalau ada campuran binatang, maka Anda harus beracuan pada label halal yang tersedia. Sehingga dalam hal ini yang jadi acuan utamanya mayoritas penduduknya atau mayoritas masyarakatnya, baru kemudian komposisinya. Nah, termasuk indikator ini Anda bisa gunakan ketika Anda menggunakan kendaraan, moda transportasi pesawat, lihat maskapainya itu berasal dari mana. Misalnya Anda naik pesawat Jepang. Ya. Misalnya apa? ANA ya. Anda naik pesawat Jepang. Karena ini pesawat yang berasal dari negeri kafir, kita tentu saja tidak bisa memastikan makanan yang ada di situ apakah halal atau tidak. Karena itulah sebelum Anda naik, Anda perlu pesan ya. Saya minta nanti disediakan Muslim meal, khusus makanan muslim, sehingga Anda bisa pastikan hidangan yang diberikan kepada Anda adalah hidangan yang halal. Tapi kalau pesawatnya adalah pesawat dari negeri muslim, Garuda Indonesia, apalagi pesawat dari Timur Tengah, Qatar atau Saudi atau Etihad atau yang lainnya, Anda bisa pastikan ini tidak mungkin ada makanan yang haram. Sehingga yang haram bagi mereka disendirikan. Misalnya minuman beralkohol, itu berdasarkan request khusus. Wallahu a'lam. Itu yang kami paham ya. Kemudian yang berikutnya adalah, bolehkah kita belanja di toko yang toko itu masang jimat atau pelarisan? Misalnya doa ya, ditulis kemudian ditempel di kasir, atau gambar apa misalnya tokohnya, kiai siapa gambarnya, fotonya dipajang di kasir. Bolehkah kita belanja di sana? Sebenarnya kita tidak berurusan dengan orang ini ketika dia menggunakan jimat. Termasuk ketika orang Nasrani misalnya jualan lalu dipajang salib. Atau orang Cina misalnya ketika jualan kemudian dia naruh kucing, apa itu? Kucing yang awe-awe itu ya. Ditaruh di kasir. Kita enggak berurusan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Karena kita tidak sedang berdakwah, tapi kita sedang bermuamalah. Dan dalam masalah muamalah, selama kita tidak mendukung kegiatan keagamaan mereka, maka pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Karena itulah kesimpulannya yang bisa kita berikan begini. Jika ada toko yang semisal dan itu lebih selamat dari sisi semua akidah, maka Anda pilih itu dalam rangka untuk mendukung agar orang sholat ini bisa lebih maju. Yang kedua, kalau itu tidak ada, maka pilihannya kembali kepada hukum asal. Kita boleh bermuamalah dengan siapapun, termasuk dengan orang muslim, termasuk dengan orang musyrik atau orang kafir, dan kita tidak berurusan dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Silakan. Bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Budi dari Lampung. Ustaz mau bertanya tentang, pertama tentang zakat mal Ustaz. Misalnya emas kita sudah melewati nisab dan sudah lewat haulnya, tetapi emas tersebut kan hitungannya harusnya 24 karat, tetapi di situ ada juga yang 22 karat. Nah, itu menghitungnya bagaimana, Ustaz? Kalau misalnya kita mau rupiahkan nantinya itu totalnya berapa, itu bagaimana? Kemudian kalau misalnya sudah lewat dan harus mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, pada saat kita mau mengeluarkan, misalnya membayarnya dengan rupiah gitu, nah itu mengikuti harga waktu kita beli emas tersebut atau harga emas sekarang, itu Ustaz. Baik. Yang kedua Ustaz, ini bertanya tentang masalah wudu. Misalnya kita wudu itu di kamar mandi atau di toilet Ustaz. Nah, kalau kita sudah, kalau ininya kan kemarin Ustaz sudah membahas itu membaca bismillahnya di dalam hati saja. Kemudian, nah kalau sudah selesai, kan biasanya kita langsung keluar. Nah itu baca dulu doa setelah wudu di, masih di dalam WC atau kamar mandi, atau setelah keluar kita baca doa setelah keluar dari kamar mandi baru, atau kemudian baru mengucapkan doa selesai wudu. Kemudian Ustaz, satu lagi terakhir, kalau transaksi ekspor impor, nah itu kan biasanya menggunakan LC Ustaz. Nah itu kan ada biasanya biaya administrasi. Nah itu diperbolehkan tidak Ustaz? Itu saja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Yang pertama untuk zakat mal, terutama emas ya, yang ada perbedaan karat, ada yang 22 dan ada yang 20 dan seterusnya. Sementara perhitungannya menggunakan emas 24. Bagaimana cara ngitungnya? Kemarin kita sampaikan, ini beberapa pertanyaan sudah masuk tentang masalah ini, dan kita sampaikan Anda boleh menggunakan perhitungan detail, Anda juga boleh menggunakan perhitungan kasar. Dan perhitungan kasar lebih selamat dibandingkan perhitungan detail. Karena kalau kasar itu kita menggelembungkan, sehingga otomatis gak bakalan ada yang kelewat. Kalau detail itu berarti kita buat lebih kecil, sehingga nanti zakatnya juga lebih kecil. Kalau mau perhitungan detail, berarti misalnya ya, yang tertera di internet adalah harga emas 24 karat. Anda punyanya emas 20 karat, berarti 20 banding 24 kalikan harga yang tertera di internet, kalikan harga emas yang resmi yang beredar di masyarakat. Dari situ ketemu nilainya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai perhitungan kasar, anggap semua emas yang Bapak punya 24 karat semuanya, sehingga yang seharusnya harganya misalnya per gram 600.000, Anda jadikan harganya per gram 800, otomatis akan menggelembung. Karena menggelembung 2,5% dari total harta yang digelembungkan ini akan lebih besar. Berarti zakatnya lebih banyak. Dan itu insya Allah lebih selamat. Maka kita sarankan lebih baik pakai perhitungan yang seperti ini. Karena tidak akan ada bagian yang dikurangi. Daripada perhitungan yang detail. Yang bisa jadi mungkin ada yang kelewat dan seterusnya. Sehingga yang seharusnya kita zakatnya misalnya 5 juta. Tapi Anda ngitungnya sangat detail, jadinya Anda keluarkan zakat misalnya 4.500. Nah, kurang 500 itu kita enggak tahu masih ada sangkut pautnya enggak. Lebih baik keluarkan saja. Dalam rangka untuk menjamin bahasanya ketika kita mengeluarkan zakat sudah terbebas semuanya. Lalu harga mana yang digunakan? Jawabannya adalah harga waktu mau bayar zakat. Bukan harga waktu beli. Beli emasnya tahun 80. Misalnya beli emas sekilo tahun 80, sampai sekarang masih ada. Kalau tahun 80 emas sekilo, ya mungkin cuman anggaplah 10 juta. Sekarang emas sekilo bisa ratusan juta. Kalau pakai harga dulu, jelas tidak, enggak benar ya. Karena 10 juta belum nisab. Sehingga yang digunakan adalah harga sekarang. Karena itu Anda keluarkan dengan menggunakan harga emas pada waktu mau bayar zakat. Kemudian yang ketiga, ketika Anda wudu di toilet, lalu keluar dari toilet, doa mana yang didahulukan? Apakah doa keluar toilet dulu, ataukah doa selesai wudu? Wallahu ta'ala alam. Anda bisa dahulukan doa keluar toilet. Anda bisa dahulukan doa keluar toilet, ghufranaka. Kemudian selanjutnya Anda membaca doa setelah wudu. Karena kegiatan utama ketika Anda masuk toilet adalah untuk kepentingan toilet, yaitu buang hajat. Sehingga begitu keluar kita mengucapkan ghufranaka. Kegiatan turunannya yaitu wudu, karena Anda wudu di dalam toilet, maka doanya Anda taruh di nomor 2, asyhadu alla ilaha illallah, setelah membaca ghufranaka. Wallahu alam. Kemudian untuk LC, ketika kita ekspor ada letter of credit dan di situ ada biaya admin. Mohon maaf, barangkali saya belum bisa memberikan jawaban untuk saat ini karena mungkin butuh penjelasan yang cukup detail. Tapi ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama, seperti fatwa yang diterbitkan oleh Syabaka Islamiyah, bahwa LC ini termasuk di antara akad yang diperbolehkan dengan bank. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu pertanyaan lewat telepon lagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Dengan warga di Jakarta. Silakan, Pak. Terima kasih. Kan kalau saya zakat fitrah di suatu kampung, kemudian kalau dengan bahan pokok, bagaimana caranya? Apa boleh transfer uang dulu? Baik. Kemudian saya lagi Ustaz mengenai lahan parkir. Saya ada lahan parkir ditempatin kalau sore sampai malam itu untuk berjualan seperti jual makanan haram seperti sate babi. Halal nggak kita mendapatkan hasil itu, lapangan parkirnya itu, kan? Lahan parkir ini lahannya Bapak ya? Sebenarnya milik pemerintah, tapi adalah di dikuasakan, seperti itu aja. Baik. Jadi kalau waktunya seperti jam 4 sampai jam 10 malam atau jam 12 malam itu hak kita untuk mengambil parkirnya. Hasilnya seperti apa, Ustaz? Haram. Baik, Pak. Cukup, Bapak? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah diserahkan ke kampung dalam bentuk bahan makanan. Bagaimana teknisnya? Sebenarnya ini lebih bertanya kepada teknis, bukan bertanya kepada masalah hukum. Kalau hukumnya, alhamdulillah Bapak sudah paham bahwasanya zakat fitrah harus diserahkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Karena zakat fitrah tidak boleh dalam bentuk nukut, tidak boleh dalam bentuk uang, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Terus teknisnya gimana? Teknisnya adalah yang bisa kami sarankan, Bapak bisa tunjuk salah seorang wakil di sana. Bisa keluarganya, atau teman dekatnya, atau kerabatnya, atau siapapun. Anda bisa tunjuk orang itu, hubungi orang itu. Sampaikan kepadanya, saya mau membayar zakat fitrah untuk keluarga saya jumlahnya sekian orang, per orang 3 kilo. Berarti kalau misalnya ada 4 orang, berarti 12 kilo. Lalu Anda tanya, per kilo beras di sana berapa? Yang bagus lah, carikan yang paling bagus. Oh, yang paling bagus 10.000. Baik, Anda transfer 120.000. Diterima oleh orang ini. Nah, tentu mungkin dia butuh tenaga. Anda kasih dia upah. Untuk kamu saya kasih upah 30.000, sehingga Anda transfer 150. Dibelanjakan beras senilai yang Anda harapkan 12 kilo. Kemudian diserahkan kepada fakir miskin yang ada di kampung. Boleh kepada beberapa orang, boleh juga kepada satu orang. Karena zakat fitrah tidak terlarang ketika diberikan kepada satu orang miskin. Dan kemudian sisanya bisa dijadikan sebagai upah, yang itu merupakan hak bagi wakil yang Anda tunjuk tadi, karena dia sudah bekerja untuk Anda. Yang kedua, untuk lahan parkir yang dikuasakan kepada Bapak dan nanti ada retribusi, bolehkah kita mendapatkan hasil sementara dia digunakan untuk jualan makanan haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah tolong-menolong dalam dosa dan maksiat serta tindakan melampaui batas. Dan hasil dari kegiatan yang haram adalah haram. Ada kaidah yang mengatakan, "Kullu ma yubna 'ala batil fa huwa batil." Turunan dari yang batil adalah batil. Duit itu didapatkan karena orang ini jualan benda yang haram. Lalu Anda mendapatkan duit, maka duit ini adalah duit yang batil, sebagaimana ini merupakan turunan dari kegiatan yang batil, jualan babi. Karena itu yang bisa dilakukan adalah orang ini harus dilarang, tidak boleh jualan babi di sini. Dan kalaupun mau jualan babi, ya pokoknya jangan di wilayah yang kami kuasai, sehingga ada upaya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Termasuk diantaranya adalah melarang orang untuk melakukan tindakan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan melalui ya. Dari pemirsa Niaga TV, Ustadz, mohon penjelasannya yang dimaksud dengan air mustakmal itu seperti apa? Dan mohon tips bagaimana agar sehabis subuh tidak mengantuk ketika baca Al-Quran dan zikir pagi. Baik, seperti apakah air mustakmal? Mustakmal artinya yang bekas yang dipakai. Mustakmal artinya yang sudah dipakai. Dan air mustakmal berarti air bekas yang sudah dipakai. Ada dua bentuk. Pertama adalah fadlul ma', sisa air yang sudah diciduk. Sehingga misalnya ada satu ember, lalu kita nyiduk air dengan menggunakan tangan. Di ember itu misalnya, waktu wudu di masa silam gak ada gayung seperti kita, tidak ada keran seperti kita. Adanya bejana, di situ ada airnya, terus dituangkan untuk nyuci tangan. Setelah selesai nyuci tangan, berkumur, kemudian membasuh muka, mencuci tangan sampai siku, itu dicidui pakai tangan. Maka otomatis sisa ini adalah air mustakmal. Atau mana yang kedua, air mustakmal adalah air tetesan dari wudu kita. Sehingga orang yang wudu kemudian airnya netes, lalu tertampung di sebuah wadah, maka tetesan itu juga air mustakmal. Karena itulah ketika ada orang yang wudu namun sisa wudunya kembali kepada bak mandi yang dia gunakan, seperti di beberapa masjid ya di Indonesia, kerannya di atas, bawahnya dikasih bak penampung air. Orang wudu dengan menggunakan keran. Jadi waktu cuci muka jatuh di situ, cuci tangan jatuh di situ. Yang tidak cuma cuci kaki. Nah, maka air tampungan ini adalah air mustakmal. Di kampung saya masih pakai seperti ini, kampung asli Lamongan ya. Dan beberapa masjid yang lain pakai seperti itu. Nah, air mustakmal ini menurut Syafi'iyah suci namun tidak mensucikan. Suci dalam arti kalau kita terkena tidak perlu dicuci karena suci, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian tentang tadi tidak saya catat, apa yang kedua? Tips agar tidak ngantuk ketika zikir pagi dan membaca Quran di waktu subuh. Ya memang untuk kesempatan puasa tantangan terbesar adalah tidak ngantuk setelah subuh. Bahkan banyak komentar di Facebook yang nonton kajian live di fanpage Amin Rubais maupun di channel YouTube. Ya, semoga tidak ngantuk. Ya, maka ada kemungkinan pemirsa yang begitu buka live, terus HP ditaruh di sampingnya sambil tiduran, akhirnya 5 menit sudah enggak kedengeran. Ya, kok putus? Baru 5 menit kok putus? Ya Anda tidur gimana? Sehingga hanya sebatas untuk apa misalnya hiburan pagi sambil tiduran akhirnya ngantuk. Nah, tipsnya yang pertama, andaikan kita bisa melakukan ini di masjid, Anda bisa lakukan ini di masjid. Ada banyak orang, itu terkadang membuat kita tidak ngantuk. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan karena saat ini masjid sedang di lockdown, maka Anda bisa melakukan aktivitas zikir sambil jalan-jalan di sekitar rumah atau sambil melakukan aktivitas yang lain. Karena kalau berhenti duduk menghadap kiblat itu biasanya orang tidak kuat. Tapi kalau sambil beraktivitas, mungkin jalan-jalan di sekitar rumah, ya, yang boleh dijangkau ya, jangan jauh-jauh. Bisa jadi dengan cara itu dia tidak ngantuk. Wallahu taala alam. Tayyib. Kita angkat satu penelpon lagi yang terakhir insyaallah. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan langsung saja. Bisa dijauhkan dari televisi dan agak dikeraskan ya. Halo. Silakan. Satu safar. Safar. Suami saya ini kan dengan saya beda usia lumayan jauh. Beliau ini kan sering sakit. Sedangkan saya punya anak 3, laki-laki yang sudah balik, perempuan dan laki-laki yang belum balik. Nah, ketika saya safar ke pondok pesantren anak saya itu kan suami nggak bisa nemenin gitu, karena kondisi beliau memang jalan aja susah. Nah, itu pun saya. Nah, kejalan anak saya kerja. Kalau izin terus kan nanti dapat apa SP dari pimpinannya. Nah, saya tuh harus gimana? Sedangkan saya anak tunggal. Anak tunggal nggak punya saudara, terus bapak saya sudah meninggal juga. Paman saya juga jauh di Pulau Jawa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang takmal itu atau apa-apa boleh untuk pembangunan masjid atau mutola. Baik. Oke. Nah, satu cukup lagi, Pak, boleh? Zakat mal itu kan biasanya kita bagi dalam bentuk rupiah. Nah, itu kalau misalnya kan ada banyak orang, kalau kita bagi rupiah kelihatan nominalnya sedikit. Kalau kita kasih dalam bentuk, kita belikan dalam bentuk sembako supaya dapat rata semua, itu apa boleh ya, Ustaz? Baik. Ini gitu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tayyib, untuk yang pertama tentang safar bagi wanita yang Anda sangat kesulitan jika harus ditemani mahram. Bagaimana solusinya sementara mahram yang Anda ajak dia di posisi sudah bekerja, yang cukup sulit jika harus sering izin untuk menemani Anda. Maka yang bisa kita sarankan, coba sampaikan kepada anak yang berada di pondok permohonan maaf, barangkali ibu tidak bisa menjenguk setiap saat, misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali, karena masalah keterbatasan. Sehingga mungkin Anda bisa jalin komunikasi lewat telepon atau alat komunikasi yang lainnya, dan mungkin Anda tidak bisa berkunjung ke sana karena harus melakukan safar, yang itu otomatis akan melakukan pelanggaran syar'i. Dengan cara itu berarti Anda meminimalisir pelanggaran dengan cara meminta kesediaan anak bersabar karena akan agak jarang dikunjungi oleh orang tuanya. Semoga ini berhasil ya. Yang kedua, untuk zakat mal, bolehkah diberikan ke masjid? Wallahu ta'ala alam, jawabannya tidak boleh. Karena kita tidak menjumpai riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat mal ke masjid atau membangun masjid dengan menggunakan zakat mal. Demikian pula para sahabat. Sehingga yang ada adalah masjid itu dibangun dengan menggunakan dana wakaf, bukan dengan menggunakan dana zakat mal. Karena itu mohon sebisa mungkin tidak menggunakan zakat mal untuk bangun masjid. Dan wallahu alam, pembahasan tentang fi sabilillah nampaknya para ulama tidak memasukkan bangunan masjid, fisik masjid, sebagai fi sabilillah yang berhak untuk dikasih zakat. Sehingga fisik masjid itu masuk dalam ranah untuk penyaluran wakaf, bukan untuk penyaluran zakat mal. Selanjutnya, untuk zakat mal yang nilainya tidak begitu banyak, misalnya cuma 5 juta. Sementara fakir miskin di sekitar Anda cukup banyak. Kalau diberikan dalam bentuk rupiah, tentu akan sedikit-sedikit ya. Cuma dikasih 50.000, 50.000. Tapi kalau diberikan dalam bentuk sembako, maka kelihatannya jumlahnya banyak. Bolehkah zakat mal diwujudkan dalam bentuk sembako karena alasan seperti ini? Jawabannya enggak boleh. Dan alasan ini tidak cukup kuat untuk memberikan zakat mal dalam bentuk sembako. Anda tidak perlu berpikir untuk menyelamatkan banyak orang miskin. Karena itu di luar tanggung jawab kita. Saya ingin semua orang miskin di sekitar saya jadi orang kaya. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Sehingga adanya orang kaya, orang miskin, Allah yang berganda. Dan kita tidak diwajibkan untuk membuat mereka semuanya jadi kaya. Kita tidak diwajibkan untuk menjadikan mereka semuanya sejahtera dengan harta yang kita punya. Sehingga tidak perlu memaksakan seperti ini. Kita betul bahasanya memiliki empati kepada mereka karena keterbatasan mereka, tapi tidak perlu berlebihan sehingga ingin menyelamatkan mereka semuanya, pokoknya ingin ngasih semuanya. Maka cukup misalnya Anda kasihkan zakat mal itu kepada salah satu orang miskin. Saya kasihkan ke si A. Udah, Anda kasihkan ke si A atau ke si B. Yang lain mungkin bisa tahun depan. Dan agar terjadi tidak terjadi perasaan iri, mungkin ketika Anda ngasih ke si A atau ke si B, Anda rahasiakan dari yang lain sehingga yang lain tidak tahu kalau ternyata zakat itu sudah Anda salurkan ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Satu pertanyaan lagi melalui pesan WA dari Sucipto di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah aset tanah atau rumah yang saat itu dibeli dari dana riba harus diperhitungkan zakatnya, sedangkan aset tersebut sejak awal dibeli untuk dijual kembali dan hasilnya untuk membayar utang riba tersebut? Aset tersebut dibeli untuk dijual kembali, nanti hasilnya untuk nutupi utang riba. Sejak awal dibeli untuk asetnya itu kan dari utang bank, bukan dari uang riba ya, dari utang bank yang lebih tepat. Wallahu alam, jika maksud dia adalah membeli rumah dan tanah tadi agar nanti bisa mendapatkan keuntungan setelah dijual lagi, berarti ini masuk objek perdagangan sehingga wajib dizakati. Kita tidak mempermasalahkan uang yang dia miliki untuk beli aset tadi itu uang dari mana. Yang jelas selama dia dibeli dengan niat untuk nantinya diperdagangkan agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, maka berarti masuk sebagai objek dagangan, dan urudu tijar, objek dagangan, wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung namun belum sempat kami layani, bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.